aduh sayang, udah terlampau dibuang sayang. Tapi lah sudah mabuk kepayang, hatiku rasa bimbang. Risau, risau, aduh, risau. Semakin lama, semakin kacau. Jiwaku bimbang, tiada tenang. Aduh, sayang, di belah siang terbayang-bayang di malam hari tembikin-mimpi. Ingin sunjing gadis tak abang, tapi sayang-sayang orang sudah kebas. Oh sayang-sayang, aduh sayang, jikalau sudah gila bayang. Makin nak lupa, makin mendatang. Jikalau sudah hilang